Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pada pelajaran yang ke-19 At-Tasi'a'asyara, yakni dibahas dalam pelajaran ini tentang al-adadu, tentang adat, tentang bilangan atau angka dalam bahasa Arab. Kemarin sudah disebutkan, disampaikan kaidah-kaidahnya sesuai dengan contoh-contoh yang ditunjukkan, yakni dalam hal ini terkhusus pada bilangan salata 3 sampai dengan asyarah 10. Pada tamrin yang pertama, pada pelajaran ini sudah disebutkan contoh-contoh bilangan-bilangan tersebut, salata sampai dengan asyarah, ketika diikuti ma'dud atau diikuti isim yang ditunjukkan oleh bilangan tersebut. Ya, dicontohkan dan nanti bisa diambil faedah dari contoh-contoh ini sebagaimana sudah dijelaskan kemarin. Ya, salah satu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, samaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, asyaratu tullabin. Ini adat beserta ma'adatnya, ya, dari salatah, dari 3 sampai dengan asyarah 10. Nah, sekarang kita lanjutkan tamrin yang berikutnya. Sekarang tamrin yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut musta'milan dengan menggunakan al-adad al-madkura bainal qausaini, bilangan yang disebutkan di antara dua kurung. Ya, ajib anil as'ilatil atiyati musta'milanil adad al-madkura bainal qausaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan bilangan yang disebutkan di antara dua kurung. Misalun, contoh. Kam kitaban indaka, berapa kitab milikmu, berapa kitab yang ada padamu? Dijawab sesuai dengan adat angka yang ditunjukkan, yaitu salata. Jawabannya menjadi indi salah satu kutubin. Indi salah satu kutubin. Saya mempunyai 3 kitab. Saya ada 3 kitab. Ini. Jadi dari salata 3 kemudian diikuti ma'adatnya yang asalnya tadi kitabun, maka menjadi salah satu kutubin sebagaimana bentuk yang disebutkan tadi dalam tamrin pertama. Ya, menjadi seperti ini. Ya, jadi salah satu ini lafaz mu'annas karena ma'adatnya kutubin, ya, asalnya atau mufradnya yaitu kitabun itu mudzakkar. Ya. Berikutnya contoh yang pertama, kam akhon laka ya Hamidu, berapa saudara milikmu wahai Hamid. Angka yang disebutkan khamsatun, 5, maka dijawab li khamsatu ikhwatin. Ya, li khamsatu ikhwatin, saya mempunyai 5 saudara. Pertanyaan yang kedua, kam amman laki ya Laila, berapa pamanmu wahai Laila. Ya, dijawab oleh Laila, li arba'atu a'mamin, ya, saya mempunyai 4 orang paman. Ini amun paman, ya, jamaknya a'mamun. Kemudian digunakan sebagai ma'dud, ya, dari angka arba'ah menjadi arba'atu a'mamin. Salisan yang ketiga berikutnya, Kami benan laka ya syekhu, berapa anak laki-lakimu wahai syekh? Dijawab, li sittatu abna'in. Li sittatu abna'in. Saya mempunyai 6 orang anak laki-laki. Ini. Rabi'an yang berikutnya, yang keempat. Kam su'alan fi hadha darsi. Berapa soal, berapa pertanyaan dalam pelajaran ini? Dijawab, fihi. Jadi hadha darsi diganti dengan bomir, yaitu bomir hak. Menjadi fihi samaniyatu as'ilatin. Fihi samaniyatu as'ilatin. Padanya, pada pelajaran ini ada 8 pertanyaan, 8 soal. Ini. Soalun, jamaknya as'ilatun. Berikutnya, kam rakiban fil hafilati, berapa penumpang dalam bis ini? Dijawab, fiha, ya, al-hafilah diganti dengan bomir, yaitu bomir ha, fiha tis'atu rukabin. Fiha tis'atu rukabin. Dalamnya, pada di dalam bis ini ada 9 penumpang. Sadisan yang keenam berikutnya, kam rialan fi jaybika, berapa rial dalam sakumu? Berapa rial yang ada dalam sakumu? Dijawab, fi jaybi sab'atu rialatin. Ya, fi jaybi sab'atu rialatin. Di saku saya ada 7 rial. Ya, rialun jamaknya rialatin. Jamak muannas salim. Ini. Jadi sab'atu rialatin. Sab'atu digunakan lafaz yang muannas karena ma'qidnya muzakkar, yakni pada bentuk mufradnya rialun itu muzakkar. Jadi menentukan ma'qid itu pada bentuk muzakkarnya, melihat pada bentuk muzakkarnya. Ya, bukan pada jamaknya. Ini. Berikutnya sabian yang ketujuh, kam samanu hadza kitabi, berapa harga kitab ini? Dijawab, samanuhu 10 riyalatin. Samanuhu 10 riyalatin. Harganya adalah 10 rial. Ini contoh penggunaan adat, ya, berserta maksudnya dalam kalimat, dalam tanya jawab yang ditunjukkan dalam tamrin ini. Berikutnya, rabi'an tamrin yang keempat, uktubil a'dada min salasatin ila asyaratin. Tulislah bilangan-bilangan dari 3 sampai 10. Waj'al kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan laha. Dan jadikan masing-masing kata berikut sebagai ma'dud dari bilangan-bilangan tersebut. Jadi disediakan beberapa isim di sini, kemudian ini dijadikan ma'dud antara salasah sampai dengan asyarah. Seperti contoh pada tamrin yang pertama kemarin, ya. Contoh, kitabun menjadi salasatu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asyaratu kutubin. Jadi ketika digunakan sebagai ma'dud dari salasa sampai asyara, isim tersebut dibentuk menjadi jamak, ya, kutub, kutubun. Kemudian ungkapannya atau tarkibnya, ya, menjadi mudhaf ilaih, maka dibaca kasrah huruf akhirnya, ya, kutubin. Ini salah satu kutubin dan seterusnya. Ya. Contoh yang berikutnya, qalamun menjadi salah satu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, samaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aqlamin. Dan seterusnya, isim-isim yang berikutnya insyaallah bisa, ya, dibentuk seperti contoh-contoh tersebut atau seperti pada tambahan yang pertama. Jadi isim-isim ini digunakan sebagai ma'dud dari angka atau dari bilangan salah satu sampai dengan asyaratun. Dan ketika dijadikan ma'dud dari bilangan tersebut, isim-isim ini dibentuk menjadi jamak dan huruf akhirnya di kasrah atau keadaannya majrur. Ya, karena sebagai mudhaf ilaih dari adat tersebut. Ini. Tajirun jamaknya tujarun. Nanti ketika menjadi ma'dud dari salasah sampai asyarah menjadi apa? Misalnya salah satu tujarin dan seterusnya. Ya. Kemudian rajulun jamaknya rijalun. Dibuat ma'dud dari salasah menjadi salah satu rijalin dan seterusnya. Talibun sudah dijadikan contoh ya, menjadi salah satu tulabin. Rialun menjadi misalnya sittatu rialatin. Ya, misalnya ya, salah satu kita ambil menjadi sittatu rialatin. Dan yang lainnya tinggal disesuaikan. Qirsyun. Qirsyun ini mata uang Saudi yang apa? Yang pecahan atau yang recehan ya. Jamaknya qurusun. Kemudian dijadikan ma'dud menjadi misalnya tis'atu qurusyin. Tis'atu qurusyin atau angka yang lain tinggal disesuaikan. Salah satu qurusyin dan seterusnya. Akhun jamaknya ikhwatun. Ikhwatun. Ikhwatun ya, saudara. Menjadi salah satu ikhwatin, sab'atu ikhwatin, asyaratu ikhwatin, atau yang semisalnya. Ya, akhun ini mempunyai dua bentuk jamak, yaitu ikhwatun, ya, huruf akhir dengan tak ta'nif atau tak marbutah, penulisannya dengan tak marbutah, ya, ikhwatun, ikhwah. Dan bentuk jamak yang kedua adalah ikhwanun, ya, huruf akhir, nun, dan sebelum nun ada alifnya, ikhwanun. Ikhwan ini juga bentuk jamak dari akhun. Bisa digunakan dua-duanya ya, dengan memilih salah satu. Jadi bisa misalnya menjadi salah satu ikhwatin atau salah satu ikhwanin juga boleh ya. Yang berikutnya ibnun, anak laki-laki ya, jamaknya abnaun, dijadikan ma'dud di sini menjadi misalnya arba'atu abna'in, samaniyatu abna'in, dan seterusnya. Ini ya. Baik. Berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Astamanu, harga. Nisfun, setengah atau separuh. Al-yawmu, hari. Jam'uhu, jamaknya adalah ayyamun. Ar-riyalu, rial. Jam'uhu, jamaknya rialatun. Al-qirshu, qirsh, ya, mata uang dari pecahan atau recehan, ya, dari rial, wallahu'alam, ada pun nilainya, ya, mungkin bisa ditanyakan yang lebih tahu atau yang sudah ke sana. Jadi al-qirshu, jamaknya adalah qurushun, al-hafilatu, is, jamaknya hafilatun, rakibun, penunggang atau pengendara atau penumpang, ya. Tinggal disesuaikan ya, apa yang dikendarai. Kalau sepeda motor atau jawalah, ya berarti pengendara. Ya. Kalau yang dinaiki onta, ya berarti penunggang. Itu ya, ini rakibun, penunggang atau pengendara atau penumpang. Ya. Kalau hafilah, ya penumpang. Jamaknya rukabun. At-su'alu, soal, pertanyaan. Jam'uhu, jamaknya adalah as'ilatun. Qadimun, yang lama, ya, jam'uhu, jamaknya adalah kudama. Al-baladu, negeri. Jam'uhu, biladun, jamaknya adalah negeri. Jamaknya adalah biladun, bilad. Kemudian al-jaibu, saku atau kantong baju, ya, jamaknya juyubun. Kemudian ini nama-nama negara ya. Uruba, Eropa. Almania, Jerman. Faransa, Perancis. Al-Yunanu, Yunani, ya. Kemudian mukhtalifatun itu beraneka ragam, bermacam-macam, berbeda-beda. Kemudian Malaysia, Malaysia. Ya. Ya. Ini pelajaran pada pelajaran yang ke-19. Okay. Nah, terkait dengan ini, pembahasan tentang al-adad, tentang bilangan ya, beserta ma'dudnya, dilanjutkan pada pembahasan atau pada pelajaran yang berikutnya, ad-darsul 'isruna, pelajaran yang ke-20. Ya. Masih terkait dengan adat, hanya saja di sini nanti akan digunakan akan terkait dengan ma'dud yang mu'annas. Ya, perhatikan. Qalat Laila, Laila berkata, "Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini, apakah di kelasmu ada siswi dari Cina, wal Yabani dan dari Jepang?" Qalat Salma, Salma berkata menjawab, "Na'am, ya. Fi faslina khamsu talibatin minas sini. Di kelas kami ada 5 siswi dari Cina, wa arba'u talibatin minal Yabani dan 4 siswi dari Jepang, wa samani talibatin min Indonesia dan 8 siswi dari Indonesia." Qalat Laila, "Wa fi faslina salatu talibatin minal Hindi dan di kelas kami ada 3 siswi dari India, wa sittu talibatin minal Filipina dan 6 siswi dari Filipina, wa sab'u talibatin min Turkiya dan 7 siswi dari Turki." Qalat Salma, "Kam ukhtan laki ya Laila?" Salma bertanya pada Laila, "Berapa saudarimu, berapa saudari milikmu wahai Laila?" Qalat Laila, Laila berkata menjawab, "Li salatu akhawatin, saya mempunyai 3 saudari." Qalat Salma, "Wa kam akhan laki, dan berapa saudaramu?" Qalat Laila, "Li khamsatu ikhwatin, saya mempunyai 5 saudara." Ya. Salatu akhwatin, 3 saudari. Khamsatu ikhwatin, 5 saudara. Ya, perhatikan ya, lafaz-lafaz adat beserta ma'dudnya ini. Laki, ya. Salma kemudian berkata, "Laki salatu akhawatin wa khamsatu ikhwatin, engkau mempunyai 3 saudari dan 5 saudara." Qalat Laila, "Na'am, ya." "Wa kam akhan wa ukhtan laka, laki?" Dan berapa saudara dan saudarimu? Qalat Salma, "Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin, saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan." Ini bisa dijadikan ukuran atau patokan untuk adat beserta ma'dudnya, antara dilihat dari sisi jenisnya, mudzakkar dan mu'annatsnya. Arba'atu ikhwatin, ya, dengan arba'u, ya, arba'u akhawatin, ya, 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan. Ya. Nanti akan dijelaskan insyaAllah. Satu lagi, satu kalimat terakhir di sini. Li zamilatun ismuha Khadijatu, saya mempunyai seorang teman, namanya adalah Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin, dia mempunyai 8 saudara laki-laki. Wa samani akhwatin, dan 8 saudari perempuan. Ini juga sebagaimana yang sebelumnya, ya. Samaniyatu ikhwatin, 8 saudara untuk yang laki-laki. Wa tamani akhawatin, dan 8 saudari untuk yang perempuan. Ya. Ini ya, bandingkan penggunaan adat, angka beserta ma'dudnya. Dilihat dari jenis ma'dudnya, ma'dud yang mudzakkar dengan ma'dud yang mu'annas. Dan sekali lagi, untuk menentukan ma'dud itu mudzakkar apakah mu'annas, dilihat pada bentuk mufradnya. Dikembalikan ke mufradnya dahulu, baru bisa ditentukan ma'dud itu mudzakkar ataukah mu'annas. Ya, kalau ikhwatin mufradnya akhun, mudzakkar. Kalau akhwatin mufradnya apa? Ukhtun, itu mu'annas. Ya, sehingga dari situ perhatikan adat atau angka bilangan yang digunakan. Untuk ma'dud yang mudzakkar, lafaz angka, lafaz adat arba'atu, lafaz yang mu'annas. Untuk ma'dud yang mu'annas, ukhtun, lafaz adat yang digunakan adalah arba'u yang bentuknya mudzakkar. Jadi, bagaimana faedah yang sudah disampaikan sebelumnya, antara adat dengan ma'dud itu berlawanan jenis. Kalau ma'dud mudzakkar, maka adatnya mu'annas. Kalau ma'dud mu'annas, maka adatnya adalah mudzakkar. kemarin sudah ditunjukkan untuk ma'dzur yang mudzakkar pada pelajaran sebelumnya, dan sekarang ditunjukkan untuk ma'dzur yang mu'annas. Dan lebih jelasnya ini pada tamrin, tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama, iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Perhatikan contoh-contoh ini. Ini ditulis, ditunjukkan secara berurutan. Untuk tiga, salatu talibatin, tiga siswi. Talibatin, siswi. Ini mu'annas. Ini bentuk jamak. Mufradnya talibatun, siswi. Perempuan, mu'annas. Karena ma'dud ini mu'annas, maka lafaz adad yang digunakan adalah bentuk yang mudzakkar. Yakni salatu. Asalnya salatun. Ini lafaz mudzakkar untuk adad ini. Kemudian diikuti ma'dud menjadi salatu talibatin. Untuk empat, menjadi arba'u talibatin. Lima, menjadi khamsu talibatin. Enam, sittu talibatin. Tujuh, sab'u talibatin. Delapan, samani talibatin. Sembilan, tis'u talibatin. Kemudian sepuluh, ashru talibatin. Ini ya. Jadi dari ini, contoh ini pada tamrin pertama, untuk ma'dud yang mu'annas, maka adad, bilangan yang digunakan adalah lafaz atau bentuk yang mudzakkar. Sehingga, sebagaimana hukum yang sudah disebutkan sebelumnya, mencocoki bahwasanya antara ma'dud, antara adad dengan ma'dud, pada bilangan salasah, 3 sampai dengan 10 sampai dengan 10, itu keadaannya berlawanan jenis. Ya, kalau adad mudzakkar, maka ma'dud itu mu'annas, seperti dalam contoh-contoh ini. Atau kalau adad itu mu'annas, maka kalau adad itu mu'annas, maka ma'dudnya adalah mudzakkar, seperti pada contoh sebelumnya pada pelajaran ke-19. Ini ya. Ini, dan hukum ini khusus untuk 3 sampai dengan 10. Untuk salasah sampai dengan asyraf, hanya bilangan ini saja. Ya. Tidak berlaku untuk bilangan yang lain seperti wahid dan ifnan, 1 dan 2, ataupun yang 11, 12 dan seterusnya, tidak berlaku hukum ini. Jadi hukum ini yang seperti ini dikhususkan pada bilangan dari salasah sampai dengan asyraf. Ya. Antara adat dengan ma'dud itu berlawanan jenis, kemudian susunannya tarkibnya adalah tarkib idhofi, susunan idhofah di mana adat itu sebagai mudhaf, kemudian ma'dud sebagai mudhaf ilaih. Ya, itulah kenapa ma'dud, isim-isim yang menjadi ma'dud dari bilangan ini keadaannya majrur ditandai dengan kasrah. Dari contoh-contoh yang ditunjukkan, ya, ma'dud itu majrur dengan kasrah. Karena itu mudhaf ilaih dari adatnya, dari bilangannya. Ini ya. Jadi perhatikan dari keadaan masing-masing lafaz, kemudian juga perhatikan dari tarkibnya, susunan bentuk kata ini, ungkapan ini. Ya. Dan mungkin kalau ada hal yang lain juga perhatikan. Termasuk di sini sebagai tambahan ya, kalau diperhatikan khusus pada angka 8, di sini disebutkan samani talibatin. Ya, berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya dengan dhammah, salatu, arba'u, khamsu, talibatin, sampai dengan ashru, talibatin. Adat ini diakhiri dengan dhammah, karena asalnya juga dhammah, salatun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, tis'un, ashrun. Kemudian ketika diikuti ma'dud, ya, maka tadi sudah disebutkan, maka dia menjadi mudhaf, ya, adat ini menjadi mudhaf, sehingga tanwinnya hilang. Menjadi salatu, talibatin, arba'u, talibatin, dan seterusnya. Adapun untuk angka 8, khusus untuk angka 8, di sini tidak sama niu, tetapi sama ni, ya, dengan sukun pada ya-nya. Ya, ini memang kekhususan pada lafaz angka sama ni, talibatin, pada sama ni. Kalau hanya disebutkan angkanya saja, artinya tidak diikuti ma'dud atau tidak menjadi mudhaf, maka nanti akan menjadi samanin. Samanin. Jadi ya yang akhir pada samani itu dihilangkan, dihapus. Kemudian sebelumnya itu ditanwin. Jadi nun yang kasrah itu ditanwin. Sehingga menjadi samanin. Itu kalau tidak diikuti ma'dud. Atau kalau tidak menjadi mudhaf. Maka lafaz bilangan 8 ini adalah samanin. Kemudian ketika diikuti ma'dud menjadi mudhaf, menjadi samani talibatin. Jadi hal-hal yang semacam ini perlu diperhatikan ya. Ini ya tentang adat ya, dari salat sampai ashar, dari 3 sampai 10 untuk ma'dud yang mu'annas. Berikutnya tamrin yang berikutnya, salian tamrin yang kedua, iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Ini contoh penggunaan dalam kalimat ya. Fi baitina salatu hurufin. Yang pertama, di rumah kami ada 3 kamar. Salatu hurufin, 3 kamar. Dan sekali lagi ya, penegasan untuk menentukan jenis ma'dud itu lihatlah bentuk mufradnya. Hurufin itu jamak, mufradnya adalah hurfatun mu'annas. Maka lafaz adat digunakan yang mudzakkar, salatu. Ya, menjadi salatu hurufin. Walaupun sebenarnya jamak ini hurufin juga dianggap mu'annas ya, karena ini jamak zuru aqil ya, tetapi bukan ini untuk menentukannya, untuk menentukan jenis ma'dud, bukan lafaz jamaknya, tapi lihat kembalikan pada mufradnya. Ini contoh yang berikutnya. Tsaniyan, fil jami'ati ashru hafilatin. Di universitas ini ada 10 bis. Ashru hafilatin, 10 bis. Salitan, fi hadhihi al-madrasati samani mudarrisatin. Di sekolah ini ada 8 guru perempuan. Ya. Berikutnya, Rabi'an yang keempat, Abbasun lahu sab'u banatin. Abbas mempunyai 7 putri. Khamisan yang kelima, fi baitina bit'u dajajatin. Di rumah kami ada 9 ayam betina. Sadisan, fil jami'ati khamsu kulliyatin. Di universitas ini ada 5 fakultas. Ya, kulliyat, ini fakultas. Ya, mufradnya kulliyatun, kulliyah. Jadi kulliyah itu dari bahasa Arab. Kulliyah, kulliyatun. Ya. Tapi dalam bahasa Arab diartikan fakultas. Ya, dalam hal ini ya. Ya. Di universitas ini ada 5 fakultas. Sabian yang ketujuh. Fil mustashfa ashru tabibatin wa arba'u mumarribatin. Di rumah sakit ini ada 10 dokter perempuan dan 4 perawat perempuan. Saminan yang kedelapan. Khalidun lahu salatatu abna'in wa arba'u banatin. Khalid mempunyai 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Ya, jadi di contoh-contoh ini ditunjukkan kedua-duanya, untuk ma'dud yang muzakkar dan juga untuk ma'dud yang mu'annas, sehingga adat yang digunakan, bilangan yang digunakan akan berkebalikan jenisnya dengan ma'dud tadi ya. Ini untuk membandingkan ya. Juga untuk mengulang pelajaran sebelumnya ya tentang hal ini ya. Berikutnya, tasian yang ke-9, li khamsatu ikhwatin. Saya mempunyai 5 saudara laki-laki, wasittu akhwatin, dan 6 saudara perempuan, 6 saudari perempuan. Asyirun yang ke-10, fi hadzal kitabi asyaratu durusin. Di dalam kitab ini ada 10 pelajaran. Hadiah asyara yang ke-11, lana arba'atu a'mal. Lana arba'atu a'mamin wa khamsu ammatin. Kami mempunyai 4 paman dan 5 bibi. Berikutnya, fi baladi khamsu jami'atin. Di negeri saya ada 5 universitas. Salita asyara yang ke-13, fi dhalika darsi samani kalimatin jadidatin. Dalam pelajaran itu ada 8 kata-kata baru. Rabi Ashar yang ke-14, indi salatu majallatin. Pada saya ada 3 majalah. saya mempunyai 3 majalah. Ini contoh penggunaan dalam kalimat dari adat bilangan-bilangan dengan ma'dudnya, baik untuk yang mudzakkar maupun untuk yang mu'annas. Satu contoh lagi atau satu tamrin lagi yang berikutnya. Salisan tamrin yang ketiga. Ajib anil as'ilatil adiyati musta'milanil adadil mazkura musta'milanil adadil mazkura baina qausaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan bilangan yang disebutkan dalam kurung. Baik. Yang pertama, kam akhan laka, berapa saudaramu? Dijawab sesuai dengan angka, sesuai dengan adat yang ditunjukkan, yaitu sitah, 6, dan tentunya sesuaikan dengan maksudnya tadi. Ya, kalau disebutkan angkanya saja, ya sitatun atau sitah, tapi ketika digunakan dalam kalimat, sesuaikan dengan maksud. Kam akhan laka, jawabannya li sitatu ikhwatin. Karena akhwan itu mudzakkar, maka adat yang digunakan mu'annas. Sittatu ikhwatin. Saya mempunyai 6 saudara. Tanyaan yang kedua. Kam ukhtan laka, berapa saudarimu? Ukhtan ini mu'annas. Maka lafaz adat yang digunakan adalah yang mudzakkar. Sehingga kalimatnya, jawabannya menjadi li khamsu akhwatin. Saya mempunyai 5 saudari. Jadi seperti ini. Ya, ketika diikuti ma'dud maka harus disesuaikan dengan jenis ma'dudnya tadi dan hukumnya berlawanan jenis dengan ma'dud. Lafaz adat yang digunakan berlawanan jenis dengan ma'dudnya. Tapi kalau hanya angka saja yang ditunjukkan, ya, terlepas atau terpisah dari atau tidak terkait dengan suatu ma'dud atau suatu isim tertentu, maka asalnya ya disebutkan dengan lafaz yang mu'annas ya, untuk yang salasa sampai asyarah. Jadi kalau hanya angka 6 ya disebutkan sittatun atau sittah. Kalau 5 ya khamsatun atau khamsah. Seperti itu. Secara umum atau secara asal ya. Tapi kalau dikaitkan dengan ma'dud tadi baru disesuaikan. Ya. Berikutnya, yang ketiga. Kam baqaratan fil haqli, berapa jumlah sapi betina dalam kebun itu, dalam ladang itu? Fihi asyaru, fihi asyru bakaratin. Fihi asyru bakaratin. Di kebun itu ada 10 sapi betina. Rabi'an yang keempat, kam talibatan jadidatan fil fasli, berapa siswi baru di kelas itu? Fihi tis'u talibatin jududin. Ya, fihi fihi tis'u talibatin jududin. Dalamnya, dalam kelas itu ada 9 siswi baru. Ya, khamisan yang kelima. Kam tabibatan fi mustasyfal wiladati, berapa dokter perempuan di rumah sakit bersalin ini? Dijawab, fihi samani tabibatin. Di dalamnya, dalam rumah sakit bersalin ini ada 8 dokter perempuan. Salisan yang keenam, kam hafilatan fil jami'ati, berapa bis di universitas ini? Fiha sittu hafilatin. Di dalamnya, dalam universitas ini ada 6 bis. Ya. Sambian soal yang ketujuh. Kami benar laka, berapa anak laki-lakimu, berapa anak laki-laki milikmu? Li arba'atu abna'in. Ya, karena ibnan mudakar, maka adatnya mu'annas. Arba'atu abna'in. Saya mempunyai 4 anak laki-laki. Kam bintan laka, berikutnya. Kam bintan laka, berapa anak perempuanmu? Bintan mu'annas, maka lafaz adatnya yang mudakar. Dijawab, li sab'u banatin. Saya mempunyai 7 anak perempuan. Ya. Yang kesembilan, ta'fi'an yang kesembilan. Kam jami'atan fi baladika, berapa universitas di negerimu? Fihi salatu jami'atin. Padanya, pada negeri saya, ada 3 universitas. Ya, di negeri saya ada 3 universitas. Asyuran yang ke-10, kam kitaban indaka, Dijawab, indi sama niyatu kutubin. Saya mempunyai 8 kitab. Kitab itu mudzakkar, maka adatnya mu'annas. Sama niyatu kutubin. 8 kitab. Ini contoh penggunaan dalam kalimat, ya, dalam hal ini sebagai jawaban dari pertanyaan yang disebutkan sebelumnya. Ya, ini ya, jadi contoh-contoh ataupun penerapan ya, kaidah tentang adat beserta maksudnya, ya, dari bilangan talatun 3 sampai dengan asyaratun 10 atau talatun sampai asyrun. Ini. Jadi perhatikan dari contoh-contoh yang ada yang ditunjukkan di sini dan juga pada pelajaran sebelumnya, itu insya Allah sudah mencukupi untuk menerapkan pada bilangan-bilangan ataupun pada ma'dud yang lainnya. Dan ini khusus ya pada bilangan dari 3 sampai dengan 10, talatah sampai dengan asyarah, khusus hanya ini. Tidak berlaku hukum-hukum ini, tidak berlaku faedah-faedah ini ataupun contoh ini pada bilangan selain dari itu. Untuk 1 dan 2, kemarin sudah disebutkan, itu bentuknya sudah berbeda, tampak berbeda dengan 3 sampai dengan 10. Untuk yang 11 dan seterusnya sampai 19, nanti dia mempunyai faedah tersendiri, mempunyai bentuk tersendiri. Untuk yang 20 dan seterusnya, nanti juga akan mempunyai faedah bentuk tersendiri. Jadi memang demikian ya, al-adad, bilangan dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa kelompok ya, yang bentuknya berbeda-beda, ungkapannya, tarkibnya ya, ataupun keadaannya terkait dengan ma'dud itu berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok yang lain ya, sehingga perlu diperhatikan ya, dalam hal ini apa yang sudah dibahas sampai dengan ini adalah dari salasah sampai asyarah, dari 3 sampai 10, maka ini hafalkan, perhatikan, ya, fahami, ya. Karena nanti yang berikutnya akan berbeda lagi. Ya, jadi yang ini, mumpung ini masih sedikit, ya, ini dihafalkan, ya, difahami, dan bisa diterapkan pada penggunaan pada contoh yang lain. Ini ya, dan masih ada beberapa tamrin, ya. Terkait dengan adat ini pada tabelan keempat dan kelima, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasannya pada waktu yang akan datang. Al-afu minkum, al-afu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.